Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak-bapak? Kok ngesuh-ngesuh kayaknya? Ini yang tadi dari masjid sana juga. Sebagian besar. Gak bosan sama Ustaz Syafiq. Masya Allah, nah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang baik ini kita dikumpulkan oleh Allah di rumah yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu dan mencari ridho Allah, dan semoga Allah luluskan niat kita. Dan mari kita sama-sama sadar bahwa kita berada di sini bukan karena kemampuan kita, bukan karena harta kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena semata-mata Allah yang memilih kita untuk ada di sini dibanding orang-orang yang sekarang tidak ada di sini. Jadi marilah kita bersyukur atas nikmat iman itu, dan insya Allah nanti beberapa waktu ke depan kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita. Seperti yang sudah kita sama-sama tahu bahwa insya Allah kita akan bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Syafiq Bidya Basama dengan tema Aku Tidak Bodoh. Aku Tidak Bodoh nanti insya Allah akan disampaikan sama Ustaz Syafiq bagaimana bodohnya dan siapa yang tidak bodohnya. Dan insya Allah nanti kita akan ada kedatangan tamu, yaitu dari teman-teman dari Jakarta. Ada Cesa Aditya, yang kita sama-sama tahu bahwa beliau adalah mantan, ya mantan aktivis yang seperti itu. Kemudian juga nanti, dan ada Ahi Jarot ini juga nanti kita bisa lihat latar belakangnya seperti apa. Beliau ini sekarang pengusaha dari sebuah rumah makan. Apa korelasinya atau hubungannya mereka dengan tema-tema yang disampaikan saat ini yang aku tidak bodoh itu? Kan? Untuk itu, untuk menyingkat waktu, dan karena banyak saudara-saudara kita yang baru berdatangan juga, nanti kalau memang masih bisa digeser, digeser, tapi kalau sudah tidak nyaman, jangan. Ya nanti terbagi tempat yang individual. Dan nanti untuk mungkin kita sampai menjelang maghrib, mohon dijaga ketertibannya karena tempat wudhunya untuk kapasitas orang sebanyak ini terbatas. Jadi berhemat air dan diatur nanti waktunya biar tidak bersamaan wudhunya. Kalau memang nanti bisa bergantian dari sesi tanya jawab yang mulai atau mendekati waktunya, silakan. Kajian ini insya Allah dan alhamdulillah diselenggarakan oleh Majelis Taklim Abasum dan dengan support dari beberapa teman-teman yang lain. Baik, karena Ustaz sudah ada di antara kita, maka untuk Ustaz Syafiq Bidya Basama, alhamdulillah. jadi bin Ahmadihi Ketim Mustafa. Segala puji bagi Allah Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan yang disimpul, yang karena rahmatnya niat-niat dari hamba dapat terlaksana. Kita bisa berjalan, kita bisa melihat, kita bisa duduk di tempat ini. Itu karena nikmat Allah. Yang tentunya sebagai seorang hamba tiada kata yang pantas untuk senantiasa diucapkan kecuali alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah antum masih bisa hadir buat karena itu enggak ya. Nah, wajah-wajahnya sebagian sudah matanya sudah merah. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan terhadap niat kita bersama untuk duduk di majlis ilmu ini, meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan sedikit dari urusan dunia untuk mendapatkan ilmu tentang kehidupan. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik wa anhim ala habibika al-Mustafa wa nabiika al-Mustafa nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Saya akan mengikuti istrinya Nabi sembilan, Khadijah, Sauda, Aisyah, Hafsa, Zainab, Juwayriyah, Zainab binti Jahsy, Safiyyah, Maimunah, masyaallah. Hidup sesudah mati. Baik. Dan semoga selalu bersama untuk putra putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita insya Allah tak bodoh. Antum semua insya Allah tahu dengan nama putra putri Nabi Muhammad SAW. Antum bisa seperti itu? Tak kenal? Tak pernah jumpa? Saya bantu. Sebutin putra putri Nabi. Pak Imam. Siapa? Kamu pas sebut jadi jangan dengarnya di sini, bukan di sini kamu tak dengar. Pak Imam, Khairiyah, Lukman, Insya Allah, hanya bapa anak masih terjawab. Apa? Nah, Pak Imam ini Muhammad putri Nabi yang paling jauh cintai ini, yang dari Pak Imam ini cucu Nabi semua yang ada sekarang, jalurnya dari Pak Imam ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selalu itu bersambung untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib. Nabi menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Anda sudah pernah tanya dulu di sini, karena sekarang mau tanya kemana? Untuk mau jawab? Yang apa kau? 4 atau 5? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awwal, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Falah bin Ubaidah, masya Allah. Kasih kemisah. Baik. Masih ada sahabat lain yang ingin masuk surga? Sahabat lainnya. Masya Allah, nawaitu masalah ini. Mungkin banyak hadiah-hadiah mana lagi lagi. Tapi cukup punya. Hanya tak jauh macam ini. Amma ba'd. Tema kita hari ini. Aku tidak bodoh. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 2 Rabiul Awal 1437 Hijriah. itu bisa sebutin bulan-bulan di dunia? Yang pertama Muhammad Safa Rabiul Akhir, Jumatil Awal, Jumatil Ula, Jumatil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pantes nih ngomong aku tidak. Yang tidak ngerti itu berarti Bapak. Hari ini tanggal 22 Rabiulawal 1437 Hijriah. Kira-kira 1426 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini di masjid Baitur Razzaq untuk mengkaji tentang bagaimana seharusnya seorang muslim. Dia tidak boleh bodoh. Seorang muslim harus pandai, harus pintar. Dia tidak boleh dibodoh-bodohi. Kita melihat dia pasti orang pintar. Kadang-kadang kita berpandangan orang pintar itu orang yang pakai dasi, yang pakai jas, pakai sepatu hardcore, naik mobil mewah, dibukain pintunya. Kita akan berpikir mereka adalah orang-orang yang pintar. Mana yang bodoh? Adalah yang bodoh itu yang biasa ke masjid, yang mungkin dia wiridan di masjid, sholat berjamaah. Hanya pandangan orang seperti itu. Melihat orang yang cingkrang, orang kebanjiran, berarti orang bodoh. Dikasih sama Allah kain yang panjang dia potong. Bodoh pinter. Bodoh pinter cuma. Pinter. Nah, tapi sebagai orang memandang itu bodoh. Allah Subhanahu menceritakan bahwa kebanyakan manusia itu bodoh. Enggak tahu, enggak ngerti. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kehidupan dunia zahirnya saja. Dia di luar seperti orang yang melihat air hujan yang turun membasahi tangan. Bahkan dia tahu tangan itu basah padahal dalamnya masih kering. Tapi dia cuma melihat luarnya doang. Dan mereka tentang akhirat itu, mereka adalah orang-orang yang lalai. Allah jalla menceritakan tentang fasilitas yang Allah berikan kepada manusia. Yang seharusnya dengan fasilitas itu orang bagian itu. Allah memberikan kepada kita hati untuk berpikir. Allah memberikan kepada kita mata untuk melihat. Allah memberikan kepada kita pendengaran, telinga untuk mendengar. Tapi ada orang-orang yang bodoh. Kupingnya tidak dipakai untuk mendengar. Matanya tidak digunakan untuk melihat. Sehingga orang-orang seperti ini ketika dibangkitkan pada hari kiamat, Allah berfirman, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'ama. Qala rabbi lima hasyartani 'ama wa qad kuntu basir. Qala kadzalika ahdatta ayati fa nasita wa kadzalika yawmal qiyamah. Barang siapa yang berpaling dari dzikrullah, maka bagi dia adalah ma'isyatan dhanka, kehidupan yang melarat walaupun berlimpah harta. Walaupun banyak harta, tapi berpaling dari dzikrullah akan mendapatkan kehidupan yang melarat, yang susah. Seharusnya orang kaya jadi orang yang bahagia. Tapi ternyata tidak. Orang kaya yang berpaling dari dzikrullah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan giring dia kepada mahsyar pada hari kiamat dalam kondisi buta. Maka orang ini bertanya, Allah Rabbi lima asyabdani amma. Ya Allah, kenapa kau diri aku ini dalam kondisi buta? Waktu kutu baksirah. Ketika di dunia aku bisa melihat, aku bisa memandang, sekarang kenapa aku jadi buta? Kata Allah, begitulah. Karena akan mendapatkan ayat-ayatku, lalu kau lupakan. Kau tidak kubus. Peringatan-peringatan disampaikan. Kita mungkin sering datang ke kajian. Ulama-ulama menyampaikan hukum ini tak boleh, tak boleh, tapi semua merasa lebih pintar, merasa lebih alim. Allah berfirman tentang orang yang seperti ini di surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dharabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami telah jadikan orang-orang penghuni neraka jahannam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Orang ini kok bisa jadi penghuni neraka jahannam? Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat ini. Mereka adalah orang-orang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka orang-orang yang memiliki hati, bisa berpikir, bisa merasa, tapi mereka tidak gunakan untuk berpikir. Hatinya tidak digunakan untuk bertafakkur, untuk memahami. Dia lebih mementingkan syahwatnya daripada hati. Walahum a'yunun la yubsiruna. Mereka punya, bisa baca Quran, bisa. Bisa melihat. Tapi kata Allah, mata mereka tidak berguna. Mereka tidak memandang dengan mata yang Allah berikan kepada mereka. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah kasih telinga, bisa dengerin ceramah, bisa. Bisa dengerin nasihat, bisa. Tapi tidak dipakai. Dia dengarkan sesuatu yang membuat hatinya rusak, yang membuat matanya durhaka kepada Allah. Dia dengarkan suara-suara yang membuat dia jauh. Lalu gimana orang ini udah dikatakan an'an belum? Mereka seperti binatang. Belum apa? Bahkan mereka lebih parah dari binatang. Kalau binatang bisa dipotong, kambing potong jadi kambing bulu bisa kita nikmati. Tapi kalau orang potong kayak gini, apa yang bisa didapat oleh masyarakat endemi? Mendapat apa? Mereka lebih parah dari binatang. Binatang itu masih ingat kalau dia adalah makhluk Allah. Sebagian binatang itu berpasti. Mereka seperti binatang ternak yang kerjanya hanya makan. Habis makan kawin, habis kawin buang kotorannya. Sultina seperti itu. Udah tiga umul wafir. Mereka adalah orang mati. Kita akan berbicara secara terperinci. Seperti apa sih orang-orang yang bodoh? Jangan-jangan kita mengatakan aku tidak bodoh, sebenarnya di dokter, ada nih profesor, ada nih pejabat, ada pinter, ada bisa berduit, ya Pak. Tapi terkadang kau pinter di situ, kau lupa dengan sesuatu yang seharusnya kau tidak bodoh bisa. Orang tidak ngerti matematika sampai mati, bodoh apa enggak? Tidak ngerti matematika. Kata orang-orang bodoh, tidak ngerti matematika. Tapi orang tidak bisa ngaji sampai tua, merasa bingung. Hanya berpikir kepandaian itu di satu sisi dalam kehidupan ini, dan kebodohan satu sisi yang lain sesuatu ya. Lupa orang bodoh yang pertama. Ada isi minum dulu. Ustaz, sambil aku minum disana. Ini penjelasan singkat tapi cukup lumayan memutar balikan sedikit apa yang kelihatan seolah-olah orang yang IQ-nya tinggi, orang menjadi pemimpin dengan memanage segala sesuatu kelihatan pintar, tapi ternyata belum tentu dikategorikan sebagai orang pintar, esannya bisa jadi itu orang bodoh. Nah sebenarnya ini kategori bodohnya ini dari pandangan apa sih? Apakah kalau memang kan kalau kita lihat ya satu orang tidak bisa melakukan sesuatu karena sulit ya tingkat pengerjaannya, kemudian orang itu bisa, berarti dia lebih pintar, nah ini bodoh gitu. Nah ini berarti sebenarnya tidak mutlak seperti itu saja. Iya, iya betul. Kalau kita lihat memang ada kebodohan yang menurut standar manusia mereka ngapain kan ini nggak bisa jawab dari bodoh. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih dahsyat dari ini. Yang kebodohan sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mengetahui Nabi. Kita tahu masa sebelum Nabi disebut masa apa? Jadi, waduh, banyak orang pintar, penyair-penyair. Bahkan kita lihat mungkin orang-orang yang bisa membuat patung-patung, orang-orang yang jadi pemimpin-pemimpin, banyak orang pintar. Tapi kenapa disebut al-jahili? Masa jahili? Allah menyebut perempuan-perempuan yang bersolek dengan solekan, wala tabarruj wa tabarruj al-jahili. Kalian jangan bertabarruj, berdandan bersolek seperti tabarrujnya orang-orang bodoh. Jadi kalau kita bicara orang pintar lagi, kita akan tahu kebodohan yang sebenarnya yang seperti apa yang kita bicara. Karena standar kebodohan mungkin kalau standar kebodohan di SMP yang tak lulus bodoh. Seperti orang musyrik. Apa? Syariah. Oh iya. Jadi pohon kenapa syariah? Akhirnya kata Rasulullah SAW beliau bertakbir. Allahu Akbar. Inna hasunan laqad qultum kama qala banu Israil li Musa. Ini benar-benar jalan-jalan cara orang-orang sebelum kalian. Kalian telah berkata seperti perkataan Bani Israil kepada Nabi Musa. Bani Israil ratusan tahun mereka hidup di bawah kekuasaan Firaun. Ketika Allah selamatkan mereka bisa menyeberang lautan, melihat keajaiban Allah, melihat keajaiban Allah sampai ke tepi yang selanjutnya Fir'aun ditenggelamkan. Di situ Allah mengatakan wajawazna di Bani Israil dan Pak. Kita bikin di Bani Israil menyeberangi lautan tanpa perahu dan tanpa jembatan. Fa'atau ala qawlin ya'ibuhuna ala as'amta. Mereka datang menjumpai suatu kaum yang lagi itikaf, yang kufur. Dari kasar akad bayang, akif bayang kuhu, atau akad bayang kuhu, yang kufur ada asnamin. Mereka itikaf di depan patung-patung mereka. Semedi di sini. Apa kata Bani Israel? Kalau ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alih. Tolong bikinkan buat kita ini Tuhan seperti Tuhannya mereka. Bisa dibayangkan. Bani Israil meminta Tuhan bentuknya patung. Sebagai perantara mereka tahu pencipta mereka adalah Allah. Bukan mereka tidak tahu sama Allah. Tahu mereka. Cuma ini dibikinkan bentuk ya sesuatu yang mereka bisa mengabdi ke sana sebagai perantara kepada Allah. Jelajah. Qal, apa kata Nabi Musa? Qal, innakum qawmun tajhalun. Kalian adalah orang-orang bodoh. Tajhalun. Inna ha'ula mutakbarun mahum fi wabakun matan yamalu. Mereka adalah orang-orang yang akan ini akan hilang, akan bangkit, akan hancur apa yang mereka usaha. Dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih kelak di akhirat. Nabi Musa mengatakan, "Qala aghairallahi adzikum ilah." Apakah selain Allah kalian minta aku jadikan Tuhan buat kalian? Wa huwa khalaqakum ayyan alamin. Sedangkan Allah telah memuliakan kalian di atas alam semesta. Tapi Nabi Musa mengatakan, "Qaum tajhadu." Kalian orang-orang bodoh. Orang yang percaya sama jimat atau dia berangkat ke tempat dari kesugihan. Ada perempuan-perempuan yang melihat suaminya agak tak benar berangkat ke dukun. Tolong ini dibikin suami saya tunduk sama saya. Ada orang-orang terhormat, pejabat-pejabat, public figure yang datang ke dukun untuk minta pertolongan supaya bisa naik pangkat. Ada suruh orang dukun yang tiba, dukun tiba, dulu dukun bodoh, jadi dukun tiba. Dia aman, dia tobat, dia berdukunan dia. Kemudian dia sama, dia share tentang bagaimana dia dulu, ada dia anak ditipu. Ada pejabat-pejabat datang ke rumah anak minta supaya jabatannya bisa bertolong. Yang satu minta supaya naik pangkat. Kalau anak bisa naik pangkat, anak gak jadi dukun. Pintar di dukun, yang untung memang yang gagal, anak jadi dukun dari kurus. Ini orang-orang percaya memang di kepohonan seperti ini, seperti itu. Banyak-banyak orang-orang yang memohon kepada saya, memohon kepada patung, memohon kepada kuburan, mungkin dia, mungkin dia memohon kepada sesuatu yang pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang tinggalkan Allah, jelas-jelas. Allah mengatakan, untuk astagib lagu, mengusah jauh-jauh dari Allah. Di mana pun kau berada, Allah yang berada di atas arsy-Nya mendengarkan suara lagi. Itu orang bodoh yang pertama. Berarti memang disebutkan di dalam Quran saja orang bodoh itu seperti apa? Nah, Allah sebut. Walaupun mereka dikasih kemuliaan yang berusaha nak terkalian dikasih kemuliaan di atas alam semesta di bawah Islam, tapi tak kalau mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka mereka tidak. Kalau zaman sekarang ini, sir, orang bodoh ini, dia masih banyak. Kita lihat orang-orang model memohon kepada saya, kompak tadi kita sebutkan ada orang yang cari kebalan, padahal dia ingin kebal. Kalau kebal, dia bisa melakukan apa saja seenak dia. Ketika ditanya, anak ingat dulu ketika SMP, namanya anak-anak muda tuh dia salah kepingin. Kalau berantem itu enggak kalah. Kita berangkat ke seorang ustaz untuk cari ilmu kebal. Akhirnya betul dibaca-bacain sama dia. Anak kan, Pak Ustaz, ini yang bantuin kita siapa? Kegagian yang bantuin kita malaikat. Malaikat bisa jadi penobat. Dia namanya anak-anak muda kepingin yang penting kebal, Tuhan. Betul. Kita dipukul itu gak nyampe. Tapi subhanallah, karena anak punya unik ngomong syahid, gitu, jangan belajar ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi bisa syirik nanti. Ya karena kita orang bodoh, gak belajar. Maka kejadian di masa Rasulullah SAW ketika para sahabat minta mohon kenapa? Itu sama dengan meminta Tuhan. Di masanya Nabi Islam, dan itu satu kebodohan. Yang kira seperti itu. Yang kedua, orang model yang kedua itu pelaku dosa. Pelaku dosa apa saja? Nabi Yusuf, ketika saudara-saudaranya membuang ke Yusuf, pikirnya saudaranya kan pintar semua. Mereka mengatakan dengan kita menjauhkan Nabi Yusuf dari ayah ini, berarti kita bisa mendapatkan kasih sayang ayah. Ayah tidak pilih kasih. Mereka berpikir itu suatu kemandirian mereka. Ketika mereka melakukan itu, kemudian Nabi Yusuf melalui proses yang panjang sehingga menjadi pejabat di Mesir yang memegang koper perdagangan negeri Mesir pada waktu itu. Akhirnya keluarganya di bawah. Ketika keluarga datang kepada Nabi Yusuf di kejadian Benyaminnya, adiknya Nabi Yusuf yang diambil yang paling kecil itu didatangkan tuh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka tak tahu kalau itu Nabi Yusuf yang berbicara. Apa kata Nabi Yusuf? Qala hal alimtum maka antum bi Yusuf wa akhihi in antum jahilu. Kata Nabi Yusuf, kalian tahu lah dengan apa yang kalian perbuat kepada Yusuf dan saudara. Karena Yusuf dan Benyamin ini ya biasa, ada mereka jadi pilih kasih dengan, ada kalau merasa si anak ini ada kecemburuan di rumah itu. In antum jahilun, ketika kalian masih jahil, ketika kalian masih bodoh. Qalu a innaka la anta Yusuf, apakah kau ni Yusuf, kata dia. Apakah dia qala ana Yusuf wa hadha ahli, ya aku adalah Yusuf dan ini Benyamin adalah saudara. Subhanallah. Jadi para pelaku dosa ketika dia merasa pintar, bisa melakukan ini dan itu, dan banyak yang bangga ketika berbuat dosa, cerita aku bisa gini, tuh ada perempuan bisa tunduk sama, ada seperti dia merasa pintar, jahil, bodoh. Karena dia tidak memandikan hakikat kehidupan. Baik, orang yang bodoh selanjutnya adalah para pemilu, orang yang narkoba. Allah mengkaruniakan kepada kita akal, kita tidak sama dengan binatang. Tapi ini orang-orang pada menghilangkan akal, kepingin kaya mata. Orang yang minum itu ada akalnya nggak? Nggak ada. Dia buka pakaian, pelajar, doget, nyanyi-nyanyi. Padahal sebenarnya Allah kasih akal. Zafar, mereka hawa di sini panas juga. Anak-anak di atas pada berdiri. Kenapa mereka? Karena nggak ada monitor. Hamdu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya al-khamr itu umul khabar. Minuman keras itu adalah sumbernya segala perbuatan keji. Orang yang minum bisa jadi dia bersinah dengan ibu, bisa jadi dia perkosa adik, bisa jadi dia perkosa siapa saja. Dia bisa membunuh, dia bisa menceraikan istrinya karena akalnya sedang tidak bersama dia, sedang tidak bersama dia. Maka diharapkan tatkala Allah mengharapkan itu, bukan karena Allah pelit, tidak. Allah mengharapkan khamr untuk kebaikan kita. Biasanya orang minum itu kenapa? Kenapa biasanya orang minum? Orang minum biasanya karena dia bingung, karena dia stres, karena dia frustasi. Frustasi. Cari pelarian. Pelariannya dengan jadi orang bodoh. Iya, dia melarikan diri. Aku kalau akalku nggak ada, hilang segala masalah. Betul. Anda melihat Allah ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Anda melihat orang gila. Orang gila itu punya pikiran, nggak punya, punya beban dia, nggak ada. Dia tidur di pinggir jalan, dia buka bajunya, dia nggak mandi berhari-hari. Dia nggak pernah jadi beban buat dia, karena akalnya sudah nggak ada. Maka orang yang minum ini, dia memiliki masalah dan lari untuk menghilangkan akalnya dengan minum-minuman. Setelah pengaruh minuman itu habis, apakah masalahnya selesai? Ya mah, nggak selesai. Dia itu hanya seperti burung unta. Burung unta itu disebut burung yang bodoh. Untuk misalnya burung unta besar, burung unta itu kalau dikejar, diburu sama pemburu, dia lari, kemudian dia masukkan kepalanya ke pasir. Pintar kata dia, nggak kelihatan. Pintar apa bodoh? Dia taruh kepala di pasir dengan harapan udah gak kelihatan, dia gak tau badannya yang segede hantu itu. Tinggal ditangkap tuh, rumah itu terasa. Dia bilang, loh aku ketangkep ya. Seperti itu orang-orang yang minum-minuman, dia berpikir dengan dia minum selesai masalahnya. Pulang dari tempat minum ke tempat ke rumahnya, apa tempat kerjaannya, masalah kan bapak. Dan dia tidak mendapatkan teman. Begitu pula yang narkoba. Ada artis yang taubat katanya dia ngomong, bukan artis, dia pernah ngomong sama seseorang, dua rumahnya habis gara-gara satu-satu. Pinter dan bodoh. Dari rumah bangun rumah lama hanya dengan sabu-sabu semuanya hilang. Allah mengharamkan itu karena Allah ingin kita jadi orang pintar, nggak jadi orang bodoh. Kemudian orang bodoh yang selanjutnya yang keberapa tuh? Pelaku riba. Teman-teman kita yang sekolah di Fakultas Ekonomi, mereka itu senantiasa mana ini kalimat anak udah habis. Dicekokin bahwa kau tidak akan berhasil. Kau kalau ingin sukses, maka kau harus punya modal yang banyak. Dengan modal besar kau bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Ketika kau tidak punya modal yang besar, maka ada yang namanya bank. Kau ambil dari bank, kau hitung itu seperti itu, insya Allah, insya Allah. Mereka masa ngomong itu insya Allah. Tapi kalau kau melakukan itu, kau ambil dari bank, usahamu yang awalnya modalnya 10 juta, kau ambil 100 juta. Kalau kau 10 juta, untungnya 1 juta. Kalau kau modalnya 100 juta, untungmu 10 juta. Bunganya berapa? Berapa persen? Anggap berapa persen? 10%. 1%, 1 juta. Berarti untungmu kan masih banyak. Oh, pinter aku bilang, dapat ilmu. Bodoh. Anda melihat orang yang riba itu, Allah mengharamkan riba, Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Rasulullah SAW melaknat yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang jadi saksi, semua dilaknat. Apa artinya dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti kau bodoh ketika kau mau dijauhkan dari rahmat Allah. Dan pelaku riba itu sebenarnya adalah kacung-kacungnya bank. Kadar nggak sadar untuk kacungnya. Orang yang pinjam uang di bank, bank itu kan nggak mau resiko. Kalau dia bikin usaha, makanya di Indonesia ini peraturan bank itu peraturan perbankan Indonesia. Kata Ustaz Arifin, beliau menjelaskan tidak boleh punya aset, nggak boleh bank itu punya badan usaha. Kalau punya badan usaha masih bisa bangkrut. Tapi dia berpikir dia hanya boleh memutar uang. Yang usaha, yang pelaku riba yang usaha. Itu butuh modal 100 juta, 1 miliar kita kasih. Yang dikasih modal 1 miliar itu sebenarnya kacungnya bank. Bank cuma duduk saja, sekolah. Kita nyetor, kalau mikir capek, untuk kejar sekolah terus. Banknya tidur-tidur. Gak bisa bayar, apa-apa, bank mau minta uang. Yang pintar, bank. Yang bodoh, yang pinjam duit itu mana? Realita. Nanti kita akan dengarkan dari Mas Jarod bagaimana realita orang-orang yang ngambil uang dari pelaku riba itu sebenarnya bodoh. Karena dia hanya setoran ke bank terus beli rumah juga dia dengan bunga. Walaupun di Indonesia kita lihat riba sudah tak ada. Adanya apa sih? Dan ini nama yang terus terang ada pembodohan publik. Kita ini jadi bodoh, dibodoh-bodohi dengan nama. Ketika orang disebut, antum coba ke bank pinjam duit ini, terus ya sampai pinjam berapa? 100 juta, umis 100 juta, ribatnya ini 3%, nakul riba. Kaya gak boleh riba, itu haram dalam agama saya. Oke, kalau itu bunganya, gak apa-apa kalau bunganya. Bunga sama gak boleh kasih bunga, memang. Dirubah bahannya supaya orang jadi gak merasa dosa. Dia melakukan itu, kenapa sih kalau kata ini bukan riba, bunga. Orang setiap saya transaksi gak ada riba. Allah Akbar. Baik. Kemudian orang yang bodoh itu adalah pezina. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasul melihat orang-orang yang makan daging yang busuk dan apa. Padahal di sebelahnya ada daging yang segar, yang enak dimasak, tapi dia makan daging yang busuk. Maka Rasulullah SAW bertanya, mana haulah? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dikasih istri yang halal sama Allah, tapi dia bersidang dengan wanita-wanita yang haram, dengan pelacur-pelacur yang dipakai oleh orang-orang yang tentunya mengundang penyakit, membuat hati rusak, dan mengundang murka Allah. Itu pezina orang-orang bodoh. Kok kalau memang masih butuh nikah lebih dari satu, ya monggo nikah lagi. Nikah lagi sebenarnya. Nah, nikah dua itu bisa jadi wajib. Enak kalau dikatakan wajib, masya Allah wajib. Mungkin anda termasuk yang wajib. Wajib itu ketika kalau dia mau yang mengatakan istri anak tidak bisa memuaskan anak, dan dia kalau enggak nikah bisa terjerumus ke dalam dosa, maka wajib bagi dia dengan dua syarat, mampu dan bisa berbuat adil. Kalau kau enggak mampu, masih maksa kawin dua, akhirnya menelantarkan istri, dosa. Kalau kau wajib bertemu nikah dua tapi kau tidak bisa berbuat adil, maka neraka di tempat. Tapi tetap Allah memberikan peluang. Tadi umat apa yang kuminin misa matna matulah daun makan makan lu. Jangan bersih bodoh tu orang yang bersih. Allah kasih yang halal. Oh ini ada sebuah kejadian. Para sejak disebutkan dalam kitab Al-Qur'an tadi. Entah cerita ini sahih atau tidak, tapi kita ambil ibrah dari cerita ini. Para sejak ini terkenal penyair yang hebat di kalangan Umawi, pada dinasti Umawi. Dia terkenal ngomongnya itu kotor, dan dia kalau mencela seseorang itu, orang itu akan tercela sampai mati. Dalam artian bulu itu dia akan tercela sampai mati ya. Dia akan tercela dan terhina di masyarakat karena ucapan dia, seperti orang yang dibuli sekarang di medsos. Andi habis-habiskan, ada orang yang dibuli itu sampai bunuh diri. Paras gak, kalau ngomong itu syairnya cepat dihafal sama orang. Orang hanya mencela dia terus. Pada suatu hari dia datang ke perempuan, dia ajak bersinah di bawah. Jangan. Kata dia, kalau kau tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk merasakanmu, maka kau akan buat syair-syair yang mencela. Akhirnya ini perempuan takut juga. Dia laporan sama istrinya Farasga. Ubunur, dia jok suamimu ini melakukan ini. Ingin melakukan ini kepada aku. Siap, ente bikin janji sama di Farasga. Kemudian dipanggil. Betul, dipanggil nih. Ubunur, udah jadi malam hari, suruh datang. Umur sudah di dalam rumahnya di perempuan. Di dalam kamar. Si perempuan ini ketika para sedang itu dibuka ini itu. Yang dilihat sama para sedang siapa? Perempuan ini. Yang dilihat. Masuklah. Si perempuan ini sudah mau sama pembantunya. Nanti ketika para sedang ini masuk ke dalam kamar, lampunya kau matikan. Kalau sedang berjalan menuju kamar yang dilihat adalah jari-jari. Setelah selesai masuk ke dalam kamar, sudah para sejak melakukan tindakan itu Allah Allah kayak misalnya Allah Allah karena disebutkan tentang masalah kita hanya belum mari. Tapi ibrah yang terjadi, mulailah lelaki ini berzina dengan jari-jari. Ketika sudah merasakan, sudah terima para sejak ini, terkesan perempuan itu berkata, laknatullah alaihi, semoga Allah melaknatmu kata para sejak ini, istriku ternyata. Apa katanya? Ma'af ya bagi haraman wa ma'aswa'i akhbarki. Kata dia, betapa nikmatnya engkau ketika engkau haram. Jadi ketika para sejak mendatangi perempuan, pikirannya kan jangan-jangan yang ada di benak dia itu, dia berfantasi ini adalah daripada istri. Karena jadi ketika kau haram, kau enak. Ketika haram, kau enggak enak. Di sini orang-orang ini, kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri? Paling bodoh. Dibayangkan berfantasi ini, itu, macam-macam. Maka orang yang bersih adalah orang yang bodoh. Ketika Allah memberikan yang halal buat dia, kemudian dia melakukan yang halal. Kemudian yang bodoh lagi pelaku homo. Pelaku homo ini kurang lebih sama dengan yang bersih, tapi lebih parah, kan? Maka azabnya lebih parah. Nabi Nuh alaihissalam ketika menghadapi kaumnya yang homo, dikatakan kaumnya homo dan wanitanya beres. Apa kata Nabi Nuh kepada mereka? Innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun tajhalun. Apakah kalian ini mendatangi lelaki dengan syahwat dan meninggalkan wanita-wanita yang halal, istri-istri kalian yang halal? Bal antum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang bodoh. Ibu, ketika kaumnya dikatakan bodoh, maka kata kaumnya, Nuh keluar mulut, keluar dari kamu. Karena sudah tidak pantas hidup bersama mereka, mereka menganggap itu. Kemudian orang kemudian selanjutnya, orang yang menjual agama untuk dunia yang sedikit. Rasulullah SAW mengatakan, Baliru bi'a'an fitan kafifat lainil mubri. Cepat-cepatlah kalian beramal sebelum datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu biha mu'minan wa yusbih kafir. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya masih ngaji, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit dari dunia. Kenapa sih kau menjual agamu yang itu akhirat tentunya dengan sekedar gaji 50 ribu, gaji 100 ribu sehari ya. Nih sekarang ini kita lihat ada orang-orang yang mulai persiapan Natalan. Terkadang orang Islam itu dipaksa untuk pakai atribut Natal. Dia pakai macam-macam, padahal dia Muslim. Mana la ilaha illallah, mana mulia ayuhal kafirun la abudu ma ta'budu. Enggak mau menyembah lagi yang ini lah, karena butuh duit. Sebagian orang melepas kerudungnya hanya untuk mendapatkan beberapa. Nah, aku bilang, dari mereka adalah orang-orang yang bodoh. Di mana bodohnya? Dapat berapa sih? Dunia dan isinya ini tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Kenapa kau harus berkorban dulu? Baik, itulah beberapa orang bodoh. Kita akan berbicara orang-orang yang pintar. Siapa orang yang pintar? Dalam sebuah hadis yang dinulis oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan, tapi hadis ini sangatnya dhaif. Menurut Ibnu Hajar dan menurut Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, akan tetapi maknanya sahih. Kita akan berbicara tentang makna kali ini. Al-Qayyis, matan hadis ini mengatakan al-kayyis man kana nafsuhu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang tanggap adalah orang yang suka menghisab diri, menghitung dirinya dan berbuat untuk setelah kematian. Kenapa dikatakan pintar? Karena dia tahu ketika di kuburan dia sendirian. Aku enggak dinemenin. Bapak-bapak ketika mati, anaknya enggak bakal nemenin. Istrinya enggak bakal nemenin. Semua kalau dia seorang big boss di sebuah perusahaan, satu pun anak punya enggak dinemenin. Ketika di dunia oke, ada yang membukakan pintu dia, pintu mobil, pintu kantor. Ya seberapa lama? Tapi nanti mau di situ sendirian. Dan dia berbuat untuk yang setelah kematian. Itu orang yang pintar. Wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi amani. Orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan dia senantiasa berangan-angan. Ini tidak sedikit yang taubatnya ditunda. Nantilah Allah tuh Ghafurur Rahim. Anak nanti kalau sudah umur 55 anak akan tobat, anak akan lebih baik. Siapa yang menjauhi umur sampai 50? Ya orang yang bodoh. Padahal dia tahu pulang temannya mati pada seumur sama dia. Ada pulang di bawah dia umurnya juga mati. Apa pokoknya pelajaran dari situ? Ma'asyur muslimin rahimahumullah, ketika kita bicara tentang akhirat yang seharusnya orang pintar, Allah Jalla Jalaluhu menawarkan kepada kita sebuah perdagangan. Dagang sama Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, tahukah kalian aku tunjukkan ke sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab, dari azab yang pedih. Seperti apa azab yang pedih? Anda melihat nanti pulang dari sini mampir ke tempat orang jual gorengan. Untuk kan lapar di sini. Ini enggak dikasih apa-apa di sini. Mereka siapa? Hah? Kasih roti. Udah habis semua. Insyaallah. Baik, nanti itu masih lapar mendadak ke tempat gorengan itu orang lagi goreng tahu, bayangkan kalau baca mantu di goreng. Atau tangan antum ngomong izin sama jual goreng. Hanya memasukkan tangannya boleh. Apa kata jangan ini bodoh kita lulus Indonesia. Nah, bodoh. Bagaimana orang yang tahu ada azab yang pedih, khalidina fiha abad, neraka itu selawal dan panas api neraka itu 70 kali panas itu nih. Dan neraka senantiasa minta tambahan kepada Allah agar ada orang-orang yang bisa. Maukah kalian aku kasih perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa? Tu'minu dan tidak dengan Rasul. Kalian beriman dengan Allah dan Rasul. Ini orang yang pintar. Dia beriman dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan dirinya, beriman kepada Rasulullah SAW. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Dan itu khairul lakum untuk kalian. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mati. Dapat apa nih kalau kita dagang sama Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Apa istilahnya? Kalau dagang itu keuntungan. Keuntungan kalian kalau berdagang sama Allah, Allah akan ampuni dosa. Selesai. Yang kedua, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan memasukkan kalian ke taman-taman, ke surga yang mengalir air di bawahnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang bagus di surga. Dzalika fawzul 'adzim. Itu adalah fawz, kemenangan yang adil. Di surga kita akan kekal selama-lamanya. Dan kita lihat orang-orang yang tidak bodoh seperti antum ini. Orang yang datang ke rumah Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dhikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Lelaki-lelaki yang mereka tidak disibukkan, tidak dilalaikan dengan perdagangan atau perniagaan dari zikrullah, dari mendirikan sholat, mendirikan rumah Allah ini, dengan membayar zakat, ya, itu adalah orang-orang yang tinggal. Karena dia tahu cepat atau lambat, cepat atau lambat kita akan mati. Ya maaf, sebagian kalian sudah tidur. Gimana? Saya bilang, anak gak lama-lama sholat itu udah pada capek. Karena ustaznya sama-sama capek. Tapi jelas, ateis, orang yang pandai yang dia siap hijrah meninggalkan semua demi mendapatkan surga Allah. Surga Allah itu kayak apa sih? Kayak kota Surabaya, kayak Indonesia, kayak negeri-negeri Eropa yang indah-indah. Allahu Akbar, gak ada apa-apanya. Semua yang ada di muka bumi ini akan rata dengan tanah nanti. Mobil-mobil mewah yang kita lihat akan hancur dan rata dengan tanah. Gak ada harganya semua. Surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Umair bin Hammam al-Ansari, ketika dalam satu peperangan Nabi SAW mengatakan, "Qumu, bangkitlah kalian semua ila jannatin arduha samawati wal ard." Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Umair, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, apa kata Umair? Bakin. Ucapan heran. Apa kata Rasulullah? Malaka anda mulai bakin. Apa yang menyebabkan kau mengatakan bakin? Ya Rasulullah, aku mengatakan itu bukan karena tidak percaya, bukan apa. Malaka aku mengatakan itu rojaan aku Nabi Tahi, dengan harapan aku menjadi penghuni surga. Apa kata Rasulullah SAW? Anda bilatihah, engkau termasuk penghuni surga. Persiapan perang. Umar bin Hammam mengeluarkan di sarung pedangnya beberapa butir pun. Dia sudah dapat jaminan surga ya Rasulullah SAW. Dia makan itu butiran pun. Kemudian dia ngomong, "La in hayyitu hatta amul hadhihi tamarat la hiya hayatun tawila." Kalau aku masih hidup di muka bumi ini sampai menghabiskan kurma ini, itu kehidupan yang panjang, kata Umar. Umar melemparkan butiran kurma. Lalu dia lari dan menyerang, dan dia tewas di medan perang. Karena dia tahu dunia ini kesenangan yang bercampur dengan kesedihan. Yang sehat bakal sakit, yang kuat bakal lemah, yang kaya akan bangkrut, akan habis, akan masuk ke kuburan, dan tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Maka dia adalah orang-orang yang pintar dan katakan, aku tidak mau dibodoh-bodohin sama syaitan, sama bisikan-bisikan syaitan dengan dunia yang fana ini, yang matahul buruk, yang dia memang menipu kita, sehingga terkadang kita menjadi orang yang bodoh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masyaallah. Karena semua bodoh-bodoh itu datangnya dari syaitan saja. Oke, kita masih ada dua Selebihnya ada serahkan kepada Indonesia. Terserah kita. Nah, ini ini kita mau Mas Jarod, kalau aku udah kenal nih Mas Jarod. Tapi mungkin butuh kenalan lagi Mas Jarod. Supaya mereka tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan teman-teman semua yang ada di sini, senang sekali saya bisa berada di sini. Ya, saya tentang apa seperti ini. Perkenalkan nama saya Jarod. Aslinya saya orang Solo, tapi sekarang tinggalnya di Jakarta. Lahirnya sih sebenarnya Jakarta, cuma karena terbesarnya dari kecil sampai SMA itu di Solo. Terus saya akhirnya usaha, mulai usaha tahun 2001, saya pindah ke Jakarta. Itu aja istri saya saat ini dan anak saya juga dua perempuan semua. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi diri Mas Jarod dan keluarganya dan untuk semua yang hadir di sini. Berbicara tentang makhluk bodoh, kita tadi menyinggung bahwasanya pelaku riba itu sebenarnya orang yang bodoh. Apakah benar dalam perjalanan hidup Mas Jarod ketika bergelut di dunia perdagangan atau apa menggunakan uang riba kemudian meninggalkan riba itu, gimana Mas Jarod? Ya kebetulan memang saya pengusaha restoran. Memang awal mula saya untuk memulai usaha karena saya memang dasarnya ya Ustaz, apa dari kecil tidak dibekali agama yang baik juga dan saya tidak ada apa lingkungan yang untuk belajar agama itu bisa belajar dengan benar ya. Jadi memang ilmu agama itu saya baru dapat itu memang baru 3 tahun terakhir. Jadi kemarin saya malah sering datang ke acara-acara seminar-seminar tentang usaha yang gimana tiap-tiapnya cara sukses menjadi pengusaha, tapi yang saya dapat memang rata-rata karena kondisinya sekarang kita hidup di zaman yang ya zaman seperti ini ya, zamannya semuanya harus pakai riba, mobil aja sekarang juga sama kemacetan di Jakarta juga semuanya karena riba gitu ya. Tapi tadi kamu ngomong itu kalau masalah bodoh memang saya nggak sampai sekarang nggak menang komputer juga. Karena kelasnya juga ini. Tapi palingnya kan juga mbak bodoh karena riba. Ya, itu zaman saya ya. Artinya saya waktu dulu sering kali kesenar-senar itu memang jangan takut hutang. Jangan takut hutang. Ya. Bahkan saya setelah menjalani usaha, saya juga sudah mengambil riba pun, saya juga berani hutang, saya sempat beberapa kali sahabat-sahabat saya, teman-teman ikut saya ketika tanya sama saya gimana cara usaha itu biar bisa berkembang seperti antum, bisa seperti anda, bisa punya usaha yang banyak, usaha yang paling bisa banyak itu gimana caranya. Saya cuma bilang ya, jangan takut hutang. Karena saya sampai bisa memotivasi mereka, tapi yang penyesalan saya yang sampai sekarang masih ya, saya selalu banget sama Mokti karena saya pernah memotivasi bahwa kalau kita lari di jembatan, depan kita tuh ada orang setinggi gunung, lari kita akan kenceng nggak ngambil uang itu. Kira-kira kalau bapak gimana? Kalau depan kita jembatan kanan kiri kita ada dua, depannya uang setinggi gunung, kita akan ngambil uang itu larinya kenceng apa enggak? Kenceng. Kalau belakangnya ada macet, belakangnya lebih kenceng lagi. Nah itu saya ibaratnya malah satu terus terang. Masya Allah. Jadi semakin semangat, gitu. Baik, karena di sini ini ada sabda penting masalah hutang. Rasulullah SAW tadi soalnya Mas Jarod senantiasa memotivasi orang untuk hutang. Padahal Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Beliau itu doanya Allah menginaudzubika minal ma'tsam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Sampai bingung nih. Aisyah, Nabi, kenapa kau takut banget dengan hutang? Kata Rasulullah SAW, orang yang kalau berhutang, dia akan bicara. Dan bicara akan bohong. Kemudian, ketika dia berjanji, dia akan ingkar janji. Orang yang hutang seperti itu. Yang teman nanti, besok, balik, macam-macam. Berarti hutang itu saya bisa mengantarkan ke dalam dosa. Dan memang Mas Jarod benar kalau dikatakan orang ini kalau dengan hutang dia semakin semangat, apalagi di kecamatan dulu. Di kampung itu ada pedagang-pedagang yang pernah ada usaha ngasih pinjaman tanpa riba, nggak bayar. Kalau pakai riba bayar, karena kalau nggak pakai riba kan 1 juta tetap tahun depan 1 juta. Tapi kalau riba macam itu, dia akan dikejar 1 juta jadi 2 juta jadi berapa? Dia takut sehingga dia akan berusaha. Itu sifat kebodohan. Allah, saya lanjutkan saja. Lanjutkan. Ya, jadi akhirnya ya, karena saya nyaman-nyaman saja, nyaman-nyaman saja dan tidak tahu ilmu tentang, maksudnya dosa-dosa tentang riba saya belum tahu. Maksudnya jadi ya nyaman-nyaman aja terhadap dosa itu. Artinya dengan riba ya oke-oke aja. Dan saya beli mobil, juga mobilnya pengennya ngoyo, karena waktu itu saya masih berpikirannya ya kalau mau dilihatnya orang bisa dihargai itu hanya dengan harta. Itu saya masih berpandangan seperti hidup dengan kemewahan adalah nomor satu. Jadi waktu itu saya ngoyo sekali karena saya ingin punya mobil mewah. Jadi saya ingin punya mobil, saya ambil 2 mobil, mobil yang mewah itu juga dengan riba. Yang kedua, saya ngambil rumah pun juga dengan kredit riba juga. Yang ketiga, saya sudah punya hobi, sebetulnya dulu suka main motor, motor besar, karena saya hobi saya mau dulu touring, niatnya ingin Indonesia. Jadi karena kalau pakai uang, kalau usaha itu kadang-kadang punya pemikiran gini, kalau kita pakai uang cashnya kita pakai semua buat untuk beli sesuatu, artinya nanti gak bisa puter buat usaha itu. Jadi akhirnya motor pun saya tidak mengambil riba dengan cara yang ngoyol tadi. Ya, dengan singkat cerita perjalanan hidup saya akhirnya pastinya tidak berbuat dan Allah tidak meridhoi, dan akhirnya ya Allah memberikan hidayah saya lewat saudara saya, sahabat saya juga, teman-teman, dan saya akhirnya dikasih tahu lagi tentang riba, dan saya dikasih tahu lagi tentang riba. Dan waktu itu sempat Ibu Wisnu ngajakin saya sekolah mualaf di Satewangi. Itulah saya banyak belajar tentang akad-akad, tentang belajar akad muamalah, tentang belajar riba itu saya dapatnya di situ. Jadi akhirnya saya tahu banget bahwa riba itu dosa yang terkecil aja sepadan dengan menyentuh ibu kandung sendiri. Jadi setelah saya mendengar itu, saya juga semangat, akhirnya saya takut sekali, dan situlah memang saya pengennya benar-benar hijrah yang kapan tanpa menunggu sempurna, tanpa menunggu semuanya rapi. Tadinya saya pengennya tuh, nantinya kalau utang udah lunas semua, saya sudah bisa merapikan semuanya, baru deh hidup saya mau saya serahin benar-benar ke Allah. Ternyata nggak bisa. Jadi memang harusnya memang ya nggak tunggu sempurna. Karena saya sadar betul ketika kalau kita menunggu sempurna ya artinya bukan hijrah. Jadi ya alhamdulillah sekarang saya dalam proses menghilangkan riba saya, tapi alhamdulillah mobil semua sudah saya jual, rumah saya jual, motor saya jual. Tapi apa nggak susah dengan nggak riba itu usahanya sekarang itu? Kan tadi dikatakan dosen kalau ingin berhasil ya harus berani utang. Ya. Sekarang gimana dengan usaha tanpa riba ini? Ya, kalau susahnya pasti susah. Gimana susahnya? Soalnya orang berpikir kan kalau enak, gitu ya. Supaya dia nggak jadi susah. Ya, ya tadinya kan kalau memang ya nanti kalau rumah saya sudah aja kontrak, kalau rumah kontrak dan mobil saya alhamdulillah barusan bisa beli mobil yang bisa cash yang seadanya uang, jadi bisa beli mobil yang mobil benar sekitar empat yang memang harganya terjangkau dan bisa cash, itulah yang cukup sekarang bagi saya. Tapi yang saya senang sekali adalah saya punya hobi motor itu. Doa saya memang minta sama Allah gimana caranya bisa melupakan hobi saya. Akhirnya Allah yang maha mengetahui hati saya, akhirnya saya bisa melupakan tentang motor itu. Jadi nggak begitu, nggak begitu lagi lah seperti dulu lah. Artinya ya biasa saja. Dan usaha saya, otomatis kembali saya bangun dari nol lagi. Artinya saya rapikan tanpa utang. Tadinya juga punya armada mobil yang untuk ngirim-ngirim bahan baku itu memang mobil juga utang. Akhirnya saya lupa mobil berjaga dengan turun ini ya. Mobilnya sudah berjaga lah. Jadi cari mobil yang murah, usahanya juga ya saya rapikan dari nol, dari akad-akad sama supaya juga. Jadi yang bilang apa lah, tapi saya nggak pusingin itu ya, saya nggak pusingin tentang kesusahannya, saya lebih tapi sekarang ya akhirnya saya tuh dengan jalan menuju ke Allah itu yang saya sering sekarang. Jadi kalau dulu tuh hampa, kayaknya punya duit, punya kemewahan, tapi ya gak ada rasanya. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita lihat dari perjalanan seorang yang tidak terlibat, perlu didampingi ilmu, tetap belajar. Karena kita terkadang melakukan sesuatu kebodohan. Karena makanya di sini ada pertanyaan, bagaimana umumnya supaya kita terhindar dari sifat bodoh? Ya, salah satunya belajar. Ketika jauh dari ulama, ketika jauh dari majelis ilmu, ya kita tetap akan merasa pintar sedikit. Lalu tadi Mas Jalan menceritakan tentang orang itu dengan kemewahan, dengan harapan yang kaya orang. Karena memang kebanyakan manusia itu melihat orang dari penampilannya, dilihat apa yang dinaiki. Apa ada istilah bahasa Inggris itu you what? Engkau apa yang kau pakai? Enggak tahu lah istilah. Jadi istilah bahasa kau itu apa yang kau pakai? Nilai ilmu itu di mata orang, dengan apa yang kau pakai? Kalau jamnya Rolex, sepatunya apa sebagainya? Hah? Puma, main bola, apa? Bali, Bali, iyalah Bali, umpamanya. Terus bajunya, tuh lihat baju itu sekarang mesti mereknya di luar. Bukan baju, tapi dulu anda lihat jas ya. Orang kalau pakai jas itu mesti isinya ada merah. Kemudian cincinnya pakai merah delima. Apalagi kacamatanya frame-nya pakai. Opel, anak merek-merek nggak tahu. Tapi yang jelas mereka itu menghargai orang yang ketika melihat sandal jepit, sandalnya. Melihat kemudian HP-nya HP semiliar umat. Banyak HP-HP yang subhanallah belum ada kameranya apa, kemudian HP-nya pakai karet. Anda enggak dihargain. Orang lain ramai. Padahal ada orang kaya-kaya yang mendingan. Yang di HP-nya tuh tapi sedekahnya jangan ditanya. Tapi kemarin manusia itu berpikiran bahwa dunia ini adalah kehormatan. Allah menceritakan di surat Al-Fajr, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramah. Manusia itu kalau dimuliakan, uangnya dibanyakin, hidupnya dienakan, dia diluaskan rezekinya, dia mengatakan Allah memuliakan aku. Buktinya ini, aku punya ini, punya itu. Ada orang mengatakan ketika sahibnya miskin, Allah gak cinta sama ini. Buktinya ini jadi miskin sama Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ada sebagian ketika yang disempitkan rezekinya, lalu dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Kala bukan seperti itu ukurannya. Inna Allah yu'tiki iman man yuhibbu man la yu'ti dunya man yuhibbu man la. Allah membagi dunia ini kepada semua orang. Orang yang Allah benci dan orang yang Allah cintai Allah kasih ini. Coba kita lihat orang-orang kafir. Ayo. Allah kasih mereka. Orang yang muslim juga ada yang kaya. Wa la yu'tiki iman illa man yuhibbu. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka harapannya kalau kita lihat Mas Jarod dulu ketika dengan dunianya hidup gemerlapan tidak merasakan ketenangan, lalu ketika hijrah dia merasakan lebih nyaman sekarang, mobilnya mungkin mobil sejuta emas, hidup tapi tidak punya utang. Adalah kehidupan yang sangat berbahagia insyaallah. Barakallahu fiikum Ustaz. Apa ada sesuatu yang disampaikan olehnya berkaitan dengan riba Ustaz, supaya orang-orang ini kadang-kadang masalahnya mereka itu modal dari mana kalau kita main? Ya, saya sekarang karena selama malam tidak ada apa, ya dengan cara syirkah. Ya. Oh, dengan cara syirkah ya. Nah, tadi hasil itu. Setelah apa, saya memahami tentang ketika tentang kesulitan, ternyata di sini memang apa yang bisa kita lewati, apa yang bisa uang-uang saya ya pesan CP itu aja nih yang saya buat CP. Jadi artinya ya rezeki saya yang memang mobil yang sekarang yang saya pakai. Rumah saya rezekinya ya yang sekarang ini. Subhanallah. Jadi ya akhirnya enak gitu ya. Karena setelah waktu saya jual mobil itu, saya belum bisa beli mobil sampai 6 bulan. Ketika saya jual mobil itu, alhamdulillah kakak saya itu gak saya minta dan kakak saya tahu tiba-tiba dan dia gak tahu juga saya jual mobil. Dia datang ke Jakarta dengan mobilnya, terus dia bilang, kalau tidak ya mobil saya gak boleh beli di kampung di situ karena saya gak mau apa-apa di Jogja. Dan di Jogja juga saya kebanyakan mobil saya di kampung di Openia aja. Ya alhamdulillah, jadi 3 bulan saya pakai mobil tanpa beli, dipinjemin doang ya. Nah, yang kerennya lagi satu masa Allah ya, itu 3 bulan, artinya kurang 3 hari itu kakak saya itu tidak apa saya jawab, hari lupa saya hari apa ya, ya katakanlah hari Minggu saya ambil ya mobil nanti biar diambil sama sopir ya. Besoknya itu ada sepupu saya habis beli mobil dari Jogja dibawa ke Jakarta, itu nitip ke rumah saya, itu di rumah saya. Terus dia ini mau pergi untuk apa? Tapi ada kerjaan kantor lah. Kemarin itu 2 minggu, jadi titipi 2 minggu. Masya Allah. Masya Allah lagi ya, 2 minggu ini serius ini. 2 minggu itu sepupu saya mau datang mau pakai. 2 hari kemudian teman saya itu nitip mobil. Itu apa? Mobil saya titipin ya. Karena mobil tak saya pakai itu mobil saya. Mobilnya masih ada di luar, yang terakhir terus dipinjam ke saya 1,5 bulan. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ini bisa bilang sama istri apa, tapi kalau bisa ya tetap harus, kalau enggak kita harus beli lah, kalau enggak beli yang murah-murah, jadi harus kita standar hidupnya harus turunin. Kalau enggak diturunin, kita pikirannya enggak Islam terus, pikirannya enggak Islami, hidupnya enggak Islami, pengennya duniawi terus. Ya, kan saya tak pernah baca takalwahan itu, saya takutnya nanti malah kena itu, kena baca takalwahan itu ya. Akhirnya sepakat sama istri, yaudahlah sepakat beli aja lah. Alhamdulillah jadi pas malam besar, pas kita sudah bisa beli mobil, 2 hari kemudian mobil di Subhanallah. Jadi istri itu sebenarnya yang pas ya. Pas. Iya. Pas ingin beli mobil ada duitnya. Pas mau umroh ada duitnya. Soalnya kalau kelebihan, kita pikirannya macam-macam. Tapi kalau dikasih pas-pasan itu alhamdulillah, untuk bersyukur kepada Allah. Baik, tadi ada sesuatu yang ingin disampaikan. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Tapi membutuhkan ketakwaan yang sebenarnya. Kemudian kalau bicara mobil, Mas Yol sekarang sudah punya mobil sendiri. Sebenarnya mobilnya tetap sewa juga, titipan juga mobilnya itu. Karena mobil Mas Yol pernah ditinggal. Nah, yang awal mobil dikasih sama dipinjemin itu dengan sekarang nggak beda sebenarnya. Karena sama-sama pinjam juga bakal Allah ambil nanti. Tapi sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita terima kasih kepada Mas Yol. Kita serahkan kepada Kang Sesar. Jadi Mas Sesar di Surabaya. Baik, Mas Sesar. Cocok juga untuk dimana Mas Isa. Ketika itu meninggalkan dunia hiburan, dunia berlapang seperti itu, apa orang-orang tidak bodoh antum bodoh meninggalkan itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum kenalan, lupa. Pak Bapak. Perkenalkan diri walaupun sesaat, mungkin ini masih sesaat. Jadi saya Aisyah dari Jakarta dipanggil Aisyah. Saya ini lahir di Jakarta. Di Jakarta sekarang umur saya 26. Dan saya dulunya sebagai ya, artis sebenarnya. Saya pendidikan. Dan hidup saya yang saya pernah meninggalkan dunia entertain banyak yang bilang saya bodoh dan bodoh. Nah, asik pun sekarang gitu. Dia nggak kayak dulu lagi. Yang saya bilang inilah hidup saya memilih pilihan, karena kehidupan itu cuma ada dua pilihan, mau masuk surga atau masuk neraka. Itu kira saya, maka saya mau seperti itu terus. Dan pada hakikatnya bahwa di dunia itu nggak selamanya ya, nggak selamanya itu bahagia, itu pasti ada kehidupan ya. relatif saya merasakan bahwa ya terus kerja terus kan nggak ada gitu. Saat sakit baru ada buat keluarga gitu. Jadi diforsir untuk mencari duit yang banyak, karena bagi saya itu dulu semua halal, Ustaz. Jadi semua halal, saya nggak tahu halal dan halal ya kan. Sebenarnya halal lagi apa yang dilakukan saya, ya buat saya baik gitu. Padahal cuma tahu kan belum tentu baik. Setelah itu ya di saya didatangi banyak yang dari Twitter kemudian terus saya mau masuk TV lagi kan mau lagi udah sekarang dari cerita di masjid aja gitu. Jadi betul di masjid aja. Iya. Bro, saya ini lagi sih anak-anak kalau bro, lu ada tidak dari itu kan tidak berapa ribuannya. Allah tidak memikirkan dunia lagi dan saya ini. Masya Allah. Jadi saya sekarang kemudian tidak bodoh lagi. Nah, terus? Setelah itu, ya itu ngaji-ngaji ilmu lagi. Ini ngaji terus sekarang. Alhamdulillah seminggu kita datang ke istri jauh jati, jauh jati bawa jauh jati tahu ya? Bahasa Arab tuh jauh jati. Setelah kita sesat bahasanya lain. Jadi saya sama istri seminggu harus ada kajian, sibuk apapun kita berdagang, tapi kita tetap kalau ada kajian apalagi kajian besar masih harus. Masya Allah. Bahaya ini yang mana? Itulah yang menurut saya luar biasa yang mengukir kita gitu, dimana kita turun kadang kita setiap kita dapat ilmu ini kita kejar terus sama malam jauh lagi makanya kejar itu kita menghadiri majlis ilmu yang akan berkat dari Allah Subhanahuwataala. Jadi salah satu kiat supaya tetap istiqomah yang tadi disinggung oleh Mas Cesar ini adalah hadir di majlis ilmu. Jangan pernah berlalu sebulan ini kecuali kita datang ke majlis. Baterai itu perlu dicas. Kalau bisa tiap pekan kita datang kajian. Sempatkan. Majlis ilmu ini bukan tempat sembarang tempat. Majlis ilmu adalah taman-taman surga. Baik, para profesor, terima kasih kepada Akhi Cesar. Masyarakat kepada Abu Samad. Baik, alhamdulillah kita sudah di pengunjung acara. Pengunjung acara ini semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz dan kita tidak menjadi orang-orang bodoh. Kemudian selamat sampai di rumah, pulang hati-hati, jaga keselamatan, jangan kebut, tetap utamakan karena kita kepengen tetap bisa beribadah secara benar selanjutnya. Dan yang pertanyaannya sudah merasa tadi sudah bertanya dan pertanyaannya dibacakan dan dijawab sama Ustaz, silakan bisa mengambil souvenirnya di panitia, bisa mencari panitia. Panitia sudah menyediakan souvenir. Dan kami memohon maaf jika memang ada salah-salah kata dan pelayanan serta kurang nyamannya teman-teman semua di sini. Semoga Allah yang menggantikannya. Kita tutup kajian hari ini dengan acara Pengabdi Majlis. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.